الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سأسلك المؤمنين من أن حفظهم الله ورب المسلمين برحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله سأسلك وسلامكم وجماعة صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan keluarga kita semuanya di zaman yang setiap kita perlu berdoa untuk dilindungi Allah dari berbagai fitnah zaman. Sesudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang apa ya? Apa satu rukun tema? Satu rukun buat tema aneh-aneh. Hari ini temanya ceritanya dibagi hari ini tentang ibu malam ini. Kalau nggak salah esok pagi saja, ya tentang ayah. Jadi sekarang bicara ibu, walaupun di depan saya bapak-bapak, nggak ada masalah karena emang ini pelajaran mahal tentang para ibu yang sebenarnya para ibu itu tidak dalam Islam tidak terlepas dari karya para ayah. Memang masing-masing bagi perempuan suami istri ayah ibu itu memang masing-masing punya tanggung jawab solehan masing-masing istri sendiri. Tetapi ternyata Quran memberikan isyarat tentang betapa ternyata kalau istri itu, wanita itu yang dipimpin oleh laki-laki, maka para kaum laki-laki ini bertanggung jawab pada kesolehan istrinya. Karenanya yang menjadi masalah kalau ternyata solehan istrinya daripada suaminya. Padahal kita sering menyebut ini pemimpinnya imamnya laki-laki. Nah, kalau namanya pemimpin, imam, pemimpin, ya, pembimbing, guru, ya mestinya lebih pintar, mestinya lebih soleh. Nah, ini jadi pelajaran mahal tentang para kaum laki-laki. Dan dalam Al-Qur'anul Karim, para ulama menyebut yang di surat An-Nisa 34 sebagai fa'al istinaf. Jalur kawamun ala nisa'i lima kawamun Allahum ba'adhum ala ba'adhum wa lima fa'u min awali fa' fa'nya terlamanya kusmih fa'al istina fa's salihat qanithat hafidhah dilawai lima hafidhah fa' al istina istina apa? Jadi huruf fa' memberikan sebuah sentuhan makna. Al istina itu sebenarnya kalimat sebelum fa sudah selesai, tapi kalimat setelah fa ada hubungannya dengan sebelumnya, sebelum fa. Bisa dipahami? Fa alistina dalam bahasa kita baca di bahasa apa aja ya? Fa alistina itu kalimat sebelumnya sudah selesai, kalimat sempurna itu bahasa kita ya. Sudah laki-laki pemimpin. Karena Allah berikan kelebihan pada laki-laki di atas wanita dan karena laki-laki menafkahkan sebagian hartanya, selesai. Tema selesai. Begitu muncul huruf fa, para ulama ini fa alistina. Selesai, tapi ada tapi. Selesai tapi. Tapi kalimat setelah fa itu ada hubungannya dengan kalimat sebelum fa. Kalimat setelah fa apa? Tentang wanita yang soleha, fa soleha. wanita yang solehah itu hafizah, kon pesolehah, orang-orang wanita yang solehah itu punya dua ciri sama dengan laki-laki sebelumnya. Mereka adalah wanita yang kualitas hafizah, yang tunduk, dia menjaga. Karenanya kemudian menjadi punya sebuah makna menarik bahwa kesolehan seorang wanita itu ya berdiri sendiri, sebagaimana laki-laki jadi pemimpin harus usaha sendiri. Ya usaha sendiri. Tapi untuk perempuan ternyata ada hubungan dengan laki-lakian itu. Karenanya itu jadi, itu namanya fa'al istina'. Dia masing-masing, tetapi yang setelah fa'al ini ada hubungan dengan sebelumnya. Maka dari itu, kalau kita bicara tentang wanita, itu ada hubungan erat dengan laki-laki. Karena pemimpin laki-laki, kita yang tanggung jawab mengajari, kita yang tanggung jawab membimbing, kita yang mengajari menguruskan, dan seterusnya. Kan Rasul yang menyampaikan tentang bahwa inna huna khuliqna lindil wa inna awajaha a'laha, wanita diciptakan dari tulang rusuk itu, kan? Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas yang paling bengkok, dan Nabi minta diciptakan dari tulang rusuk. Dan Nabi katakan, kalau kalian luruskan paksa patah, kalau kalian biarkan ya selamanya bengkok. Itu artinya berarti punya PR laki-laki. Betul kan? Laki-laki, bukan majelis taklimnya ibu-ibu. Jadi suami yang menyerahkan istrinya ke majelis taklim juga salah. Oh iya, makanya walaupun saya sekarang bicara perempuan, saya mengkotimen dengan bapak-bapak merasa terlibat ya. Ustaz Dino ngomongin perempuan, kita laki-laki juga. Bapak-bapak besok pagi kita bicara. Tapi ini hubungannya tidak pernah terpisahkan. Karena laki-laki lah kawamnya. Itu harus disadari juga para kaum laki-laki. Artinya memang kita mengambil wanita itu dari orang tuanya, kemudian kita tanggung jawab. Coba kita lihat ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang tugas wanita yang sangat amat mulia dan itu harus dikembalikan dan sedang diusahakan oleh bumi ini untuk dikembalikan dengan susah payah setelah mereka rusak sendiri. Tugas perempuan sangat spesial, laki-laki enggak mungkin melakukannya, yaitu menyusui. Wal walidatu yurdina auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma ar-ridha'ah. Dan para ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna bagi yang mau menyempurnakan susuan. Lihat tadi masalahnya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Adapun yang dianugerahi Allah anak, maksudnya suami, sang ayah. Wa 'alal mauludi lahu. Lahu haknya laki-laki. Artinya adapun bapaknya, ngapain bapaknya? Kalau ibunya jelas nyusui, 2 tahun nyusui. Ibunya, bapaknya ngapain? Tuh lihat. Dia tidak pernah terpisah. Memang tema menyusui ya istri. Enggak mungkin diwakilkan. Sekalinya diwakilkan kan ke kambing sama sapi. Kalau bapaknya sih enggak bisa. Karena itu ternyata ada tugas laki-laki itu tetap enggak terpisahkan. Tugas yang bahkan spesial buat perempuan, ternyata para ayah pun punya tugas. Yang begini ini, pola pendidikan begini ini, kalau tidak dipahami nanti akan hanya tumpang tindih, saling menuntut. Yang begitu nggak akan jadi anaknya, nggak bagus hasil. Gitu ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun bil ma'ruf. Adapun kaum laki-laki yang dianugerahi Allah anak ini, tugasnya memberikan rezeki dan memberikan kiswah pakaian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi para ayah itu harus memikirkan tentang rezeki. Rezeki itu biasanya berhubungan dengan masalah makan, nutrisi, makan, minum. Kan orang menyusui perlu nutrisi. Nah itu suami harus berjuang luar biasa agar nutrisinya baik untuk bayinya. Yang halal itu pasti halal. Harus begitu. Itu perjuangannya. Harus berjuang. Saat menyusui itu harus berjuang. Dan kalau saat menyusui kan masya Allah, ibu-ibu kalau menyusui dikit-dikit lapar ya. Dan nutrisinya harus baik. Nah, ini masa pertumbuhan 2 tahun ini tidak pernah tergantikan di teori di teori apa kedokteran tentang otak kan juga tidak tergantikan usia 0 sampai 2 tahun untuk pertumbuhan sinapsis otak itu. Karenanya ternyata dalam Islam dibagi tugasnya jelas, pembagiannya jelas. Ya, bahwa tugasnya memberi rezeki dengan cara yang baik, memberi pakaian dengan cara yang baik kepada sang ibu. Artinya bahwa tidak pernah terpisahkan aktivitas seorang ibu mendidik anak-anak, aktivitas seorang wanita memuliakan, mensolehkan diri, solehkan dirinya kemudian mendidik anak-anaknya, tidak pernah terpisahkan dari kaum laki-laki dengan beberapa dari tadi. Sesekian dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya materi kajian hari ini judulnya itu judul tulisan isengan saya di web valentinabrawiya.com. Ya, tapi saya tidak bahas itu. Itu judulnya sebenarnya apa itu? Ibu maaf tidak ada bunga untukmu. Saya bikin tulisan isengan waktu itu hari ibu sebenarnya. Hari ibu. Saya tuh begini sama kayak kita kok senang banget ya ikut-ikutan dengan kebiasaan yang itu tidak jelas sejarahnya, begitu digali sejarahnya ternyata buruk. Kemudian kita ngikut gitu. Kenapa sih kita tidak cukup dengan Islam? Islam yang memuliakan, yang dengan sejarah kemuliaan yang sangat amat jelas itu sudah ya, cukup gitu. Makanya saya tulislah itu ke kegelisahan itu ya, untuk mulai baca tulisannya. Dan saya awali dengan saya ketemu dengan senior saya, dengan, walaupun hanya kuyonan gitu ya, sudah ngirim bunga atau kartu nama buat ibu apa belum gitu ya. Saya bilang, oh, ada apa? Saya tuh gak pernah ngirim kartu nama, ngirim duit mendingan kartu nama. Jelas ngirim uang loh. Jadi ngirim makanan untuk beliau, Masya Allah jelas gitu. Kartu buat apa? Bunga saya kasih tanaman aja di rumah beliau, kasih bunga banyak ya. Dong itu cuma sebentar, beberapa jam layu. Jadi kita ini suka sekali dengan hal-hal yang cuma simbolik, sifatnya cuma deklarasi, tapi tidak jelas makna keberlangsungannya. Ini kebiasaan kita yang harus mulai kita pikirkan untuk kita hilangkan. Ah, jelas saya bilang karena waktu ceritanya hari ibu, ya kan? Hari ibu, nggak tahu sudah dari ada hari ayah kan? Sudah ada hari ayah, hari mbah belum ada hari mbah. Loh, jangan membuat iri mbah loh. Mbah itu Masya Allah loh, ya kan? Kita buat aja deh hari mbah sekalian. Besok hari om, hari tante, habis setahun waktu kita. Begini nih teman-teman, tolong tidak dibiasakan. Kadang-kadang tuh kita cuma mengubah sedikit, diarabkan sedikit, kita pikir sudah islami gitu. Padahal cuma ganti bahasa Arab dong. Aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris diganti Arab, terus dipikir sudah islami gitu. Tidak usah. Kan hari ibu itu kan sejarahnya karena mereka itu kan yang menggulirkan banyak hari. Hari ini. Itu kan sebenarnya karena mereka sudah bingung mengatasi masalah mereka sendiri. Kita nggak punya masalah dengan ibu kita. Kita Muslim. Kita ini diperintahkan birrul walidain. Kalau sudah birrul walidain itu nomor satu mesti birrul Antum baca buku Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Nomor satu mesti birrul Bakti pada ibu. Tidak ada masalah kita dengan ibunda kita kan. Masya Allah kita seorang Muslim yang taat dan berbakti pada ibunda kita. Ini kalau orang-orang kafir itu kemudian mereka kebingungan dengan karena mereka jauh dari orang tuanya, kadang tidak kenal orang tua karena kadang saling membenci antara mereka dan seterusnya, itu mereka. Nah, mereka ini ceritanya ingin membenahi, ingin merajut ini karena sudah hampir tidak pernah akrab antara anak dan orang tua, dibuatkanlah hari ibu, hari ayah. Gak perlu kita bakti setiap hari pada ibu dan ayah kita. Ini cuma contoh. Karena yang begini ini jadi pola hidup kita. Nanti muncul lagi tren lain, hari apa atau apa yang lain. Tren-tren yang seperti itu tidak perlu. Muslim berjalan di atas manhaj. Saya laksanakan semampu yang bisa saya lakukan. Itu muslim. Kita punya tantangan luar biasa. Kalau masalahnya masalah keluarga, masya Allah, karena Tuhan tahu sendiri bagaimana. Tidak ada agama manapun yang punya bab birrul walidain. Tunjukkan tentang bagaimana detailnya birrul walidain. Umpamanya ketika seorang sahabat bertanya ke Nabi SAW tentang apakah orang tua saya sudah meninggal, apakah masih ada kewajiban saya birrul walidain, kata Nabi, ya. Coba, birrul walidain itu panjang, sampai orang tua sudah meninggal aja masih ada babnya. Masih ada babnya, birrul walidain. Nabi suruh kita nyambung, di antaranya adalah nyambung teman-teman beliau, nyambung kerabat beliau, yang dulu beliau yang nyambungkan. Kadang-kadang itu kan anak-anak kehilangan ini nih, Pak. Kehilangan nasab keluarga. Kan ayah kita, ibu kita masih suka menjaga hubungan dengan kakaknya, adiknya, ponakannya, apa. Itu birrul walidain itu kan nanti tugasnya menyambung yang dulu beliau yang pernah menyambungnya. Bahkan dengan teman-teman akrab beliau, kan beliau punya teman-teman akrab, disambung. Itu tugas Nabi SAW. Tugas Nabi SAW. Coba antum cari, di mana ada konsep begitu di bangsa, di agama lain? Karena kita tidak perlu itu. Dia tidak perlu menaiki. Jadikan ini sebagai satu pola dalam hidup kita. Kita tidak akan terombang-ambing oleh berbagai macam tren. Karena akan bermunculan terus yang begitu. Umpamanya hari apa? Hari anti tembakau. Apa? Hari ini. Ya kan? Sehari tanpa tembakau itu, ya. Itu kan faktornya gara-gara ngerokok, Pak. Kalau antum nggak ngerokok kan nggak perlu hari itu. Cuma saya. Jadi dia yang buat masalah, begitu punya masalah bingung, kemudian mencoba mengatasinya dengan pola itu. Jadi itu memang gayanya gaya deklarasi. Jadi deklarasikan lah itu sama-sama hari apa tadi, macam-macam itu. Muslimin, masya Allah berjalan di atas masa. Akhirnya efeknya buruk loh, pola ini buruk efeknya. Ketika orang-orang kafir mencontohkan, kalau mau mengatasi penyakit AIDS, caranya bagi kondom gratis. Jadi sini bagi kondom gratis juga. Ini negeri Muslim, Pak. Negeri Muslim nih. Kalau negeri kafir bagi kondom, negeri Muslim. Begitu loh yang bagi orang pinter-pinter. Itu karena kita terbiasa dengan pola yang apa adanya itu ditelan, wah ini kelihatannya canggih keren. Atau bayangin sampai yang buat ATM kondom, tau kan tuh ya ATM kondom? Pernah tau kan? Pernah tau. Alhamdulillah tuh pernah tau. ATM apa kayak, kalau kita uang kayak uang itu kayak mana? Ya mesin ATM. Ya kayak mesin minuman itu. Di negeri ini apa negeri ini nggak perlu negeri ini. Nah, ceritanya begitu, makanya tidak perlu, betul lah, tidak perlu, karena ujung dari semua yang dibuat itu juga tidak jelas hasilnya. Kalau orang beriman jelas dari mana memulai, apa landasan perjalanan yang mulai ini, nanti hasilnya seperti apa dan seterusnya, ada evaluasi seperti apa, itu jelas kalau maksudnya. Jadi cukup kita dengan keislaman kita. Nah, pembahasan tentang ibu di dalam Islam memang pembahasan yang sangat tinggi dan luar biasa. Sebenarnya yang membuat ibu luar biasa itu kan hadis yang sering kita dengar tentang 3:1 ibu dan ayah, ya kan? Ummuka min abu. Kalimat Rasulullah SAW ketika menjawab seorang sahabat yang bertanya tentang man ahaqqun nasi bi suhbati, ya Rasulullah. Orang yang paling berhak untuk saya dampingi, saya temani beliau, siapa itu orangnya? Nabi Ummu, ibumu, begitu ya, Ummu. Kan yang membuat ibu menjadi luar biasa istimewa itu kan karena 3:1 dibanding ayah itu. Tidak mungkin diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan seperti itu kecuali memang ibu tugasnya besar. Besar sekali tugasnya. Kan kalau para ulama mengatakan bahwa al-jaza min jinsil amal, gitu kan? Dapat itu kan kalimat para ulama. Balasan itu sejenis dengan amalnya, setara dengan itu ajruki ala qadri nasabiki, kata Nabi pada Aisyah. Balasanmu, pahalamu tergantung seberapa lelah dirimu. Itu kaidah. Berarti kalau seorang wanita sebagai ibunda, sebagai ibu diberi Allah kemuliaan sampai segitu luar biasa, itu menunjukkan berarti amalnya memang luar biasa. Nah, oleh ulama-ulama itu ada yang bahas, ada yang membahas apa yang membuat ibu naik 3 kali lipat di atas ayah. Menjadi di mata anak ibu lebih mulia 3 kali di atas ayah. Sebagian ulama tafsir menjawab begini, karena ibu itu melakukan 3 amal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh ayah. Artinya nih kalau hilang nih amal 3 ini, kan naik 3 nih. Nah, karena 3 amal, emang laki-laki enggak bisa, karena ibu berhak naik 3 di atas ayah. Kalau 3 ini hilang, apa enggak hilang itu pancaran seorang ibu yang luar biasa di mata anak-anaknya? Apa 3 hari itu di Quran? Di antaranya ketika Allah berfirman tentang Idul Walidain Al-Ahqaf 15, wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha, hamil susah payah ini satu. Ya, dan tidak ada laki-laki hamil. Hamil susah payah. Kemudian hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Melahirkan juga susah payah. Susah payah melahirkan. Itu kalau sudah kontraksi itu masalahnya. Pernah ada orang nyoba laki-laki? Pernah ada. Ada orang-orang pada pengen nyoba. Kalau laki-laki nyoba rasanya kontraksi. Dikasihlah mesin itu di perutnya. Mulas rasanya. Kayak ibu-ibu mulas. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Seperti para ibu ketika kontraksi. Ini bahasa kita bukaan 1 sampai seterusnya. Itu gak ada yang kuat laki-laki. Gak ada yang kuat. Saya pernah baca kalau gak salah hanya sampai bukaan 7 yang paling kuat. Artinya memang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan begitu, saya kalau gak salah pernah baca juga, jadi memang Allah memberikan pada perempuan di tubuhnya kekuatan untuk menahan itu lebih dari laki-laki. Makanya memang fisik kita pun ini sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi yang pas. Laki-laki ya di posisinya, perempuan di posisinya. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, hamil susah payah, melahirkan susah payah itu aktivitas yang luar biasa. Namanya hamil susah payah ya sudah belajar ya. Begitulah, masya Allah. Malah ada ibu yang kalau hamil itu selalu masuk rumah sakit ya, karena harus bed rest segala macam. Lahir susah payah, masya Allah ya. Lahir susah payah, luar biasa. Dan itulah kenapa diberi penghargaan mulia kan dalam Islam tentang kalau ada qadar Allah, ada seorang ibu yang meninggal saat melahirkan, kan Nabi sebut syahid. Kenapa? Karena ini luar biasa aktivitas. Aktivitas berat ini. Laki-laki juga gak sanggup kok, ya kan? Makanya saya belum lama ditanya oleh seorang ibu-ibu yang pokoknya punya aktivitas, ceritanya ingin mengembalikan kelahiran sesuai syariat, gitu lah ceritanya. Kelahiran sesuai syariat. Yang nanya ke saya ini teman-teman dokter, nanya kalau melahirkan sesuai dengan syariat Islam itu apa, Ustaz? Ya. Saya katakan dulu di awal, begini, namanya laki-laki pemimpinnya. Makanya kan seharusnya tetap keputusan itu di laki-laki ya. Coba untuk lihat menyusui tadi ayatnya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, lihat sampai di situ para ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Dan berarti di situ, tapi ayat berikutnya lihat, liman arada ayyutim marradha tiba-tiba kata gantinya, domirnya itu pindah ke laki-laki. Kan ibu-ibu kan perempuan, ibu-ibu menyusui. Kemudian tiba-tiba muncul bagi siapapun yang ingin menyempurnakan 2 tahun, menyempurnakan susuan itu. Apa artinya? Ibu-ibu menyusui saja. Memang teknisnya ibu-ibu yang menyusui, tetapi keputusan 2 tahun di tangan laki-laki. Domirnya laki-laki loh. Liman itu kan man aroda ayyutim marroto. Walaupun man bisa umum, tapi memberikan sentuhan tentang bahwa kaum laki-laki punya keputusan. Punya keputusan. Saya kasih contoh nih, contoh teknis. Kadang-kadang ya, namanya ibu yang baik dengan fitrahnya, dia bilang, saya pikir kok Pak, sebenarnya menyusui sempurna 2 tahun, tapi gimana Pak, saya kerja. Siapa yang bisa ngambil keputusan? Suami. Kalau suami berani ambil keputusannya, oke? Kalau suami berani ambil keputusannya, masalah selesai kan? Selesai. Tapi kalau diserahkan ke perempuan ya timbang, bingung, timbang. Apalagi jenis suaminya, suami gitu ya. Kalau sudah nggak apa-apa, taruh aja di kulkas sana. Ya, gimana suami jenis begini ya? Jadi begitu pula ketika ditanya saya tentang kelahiran itu, saya bilang seharusnya yang saya bilang ke ibu dokter, saya bilang harusnya ibu dokter ajarkan, yang harus anda ajarkan adalah, yang harus anda ajari adalah suami diantaranya selain ibu nanti. Tapi suami dulu, kenapa? Loh, orang itu lagi mulas Pak, ya kan? Luar biasa, beliau lagi berjuang luar biasa. Keputusan yang normal itu di suaminya harusnya, ya kan? Suaminya yang mendampingi dia punya keputusan. Punya keputusan. Makanya saya sering katakan begini. Saya bu, ini ya, saya itu mengetuk hati para bidan dan para dokter. Saya mengetuk hati mereka. Ini orang lagi berjuang meregang nyawa. Ya, gak usah bicara dalil, gak usah bicara Islam, sisi manusiawi aja deh. Sisi manusiawi aja deh. Bu, yang kita pikirkan akhlak kita. Karena sedih kadang-kadang orang sudah kayak begitu kan, semua khawatir. Yang istri seperti itu, suami, namanya suami juga ya panik, ya gelisah, ya apa. Gampang banget ditawarin. Saya saran cepat. Saya cuma ingin mengetuk hati para dokter, para bidan. Gak usah bicara agama, bicara sisi manusiawi. Sisi manusiawi aja. Apalagi untuk bicara akhlak agama. Tolong ya. Orang kayak gitu untuk manfaatkan. Hanya urusannya, mohon maaf. Ini rahasia yang tidak bisa. Saya bicara langsung dengan teman-teman dokter. Saya tidak katakan mereka semuanya masalah, tidak. Saya ingin mengetuk semua. Kalau masih ada yang tersisa di hati kita yang begituan, mohon maaf. Saya itu mau marah gimana ya? Dengar gitu saya, ya orang kayak begini lagi meregang nyawa dimanfaatkan. Ngeredit mobil simple jawabannya, alah ini paling sekian kali saya salah. Saya coba ini nurani apa yang pakai? Nurani apa yang pakai itu? Mohon maaf saya. Makanya perlu akhlak di semua jenis pekerjaan. Semua, bukan hanya masalah kesehatan. Cuma karena kita sedang melewati tema wadu'at hukurna, melahirkan dalam keadaan susah payah. Nah, karena Quran juga menyebut kurah, kata kurah itu aslinya artinya sebenarnya kalimat makruh. Tahu makruh? Kur. Itu kata makruh itu. Ketika riha itu artinya tidak suka. Dibenci. Makruh itu kan benci, kita tahu ya. Dibenci. Artinya tidak nyaman. Keadaan, ya namanya keadaan melahirkan tidak nyaman. Tidak nyaman keadaan. Makanya itulah perjuangannya. Namanya tidak nyaman itu perjuangannya. Makanya Saya pernah ditelepon sama murid saya lagi di rumah sakit, istrinya mau lahir. Saat istri saya mau melahirkan, mau doa mudahkan diberikan kesehatan buat ibunya, buat anak antunya. Lagi bulus-bulusnya. Gak lama telepon lagi, saya gimana ya? Ini sakit sekali. Kalau nggak sakit nggak lahir lagi. Maksud saya, ya maklum kan namanya suami anak pertama ya kan. Bagus dia telepon. Nah, soal dia tanya aja kita. Lagi namanya orang. Kenapa? Karena ayatnya mau jelas bahwa doat hukura. Doat hukura. Nah, tinggal aku tanya. Tanya ke dokternya, ke bidannya, ini normal apa tidak, sehat apa tidak, tanya, itu mereka ahlinya. Arti maksud saya cuma ingin sarankan berjuang. Suami istri berjuang saja. Berjuang di situ, jangan gampang nyerah gitu loh. Lahiran sesar itu lahiran tidak normal, masa antum tidak normal terus? Itu lahiran tidak normal. Dan saya juga kaget ketika saya pernah bertanya, tapi saya gak tahu kalau di Malang, saya di Jakarta sana. Saya pernah tanya, tapi ini sudah lama, sekian tahun lalu. Saya nggak tahu data terbarunya. Saya tanya ke bahkan ke ketuanya, dokter Oji, waktu itu. Saya tanya, kelahiran normal dengan sesar, banyakkan mana dok? Wah, banyakkan sesar. Sesar itu kan lahiran tidak normal. Masa kita ini zaman tidak normal? Aneh gitu loh. Yang normal itu lahir normal. Contohnya, ini memang sudah perpaduan antara kita yang tidak kokoh, gampang menyerah, dengan sebagiannya adalah akhlak orang-orang kesehatan. Jadi, begitu ketemu jadi kelompok. Bismillah, tanyakan pada ahli dalam hal ini. Wadu'at hukurha itu nilai yang Allah kasih poin buat perempuan. Kalau tadi penjelasan ulama bahwa dengan tiga hal itu kemudian wanita naik tiga tangga di atas ayah, berarti kan ini nilai yang harus diraih. Nanti makanya kalau punya anak perempuan itu, kalau punya anak perempuan makanya ajari ini kemuliaan ini, poin-poin tinggi loh ini, ya poin-poin tinggi hamil menyusui dan hamil melahirkan, kemudian menyusui ketika ini wa hamluhu wa fisaluhu walatuna syahra, hamil sampai nyampe susuan, berarti masa susuan ya, susuan 2 tahun di ayat Al-Baqarah tadi itu menyusui masya Allah. Dan saya ini alhamdulillah kan saya sering menyampaikan bahwa PBB itu para ahli meneliti sampai akhirnya memutuskan dengan UNICEF-nya, WHO gabungan itu kemudian memutuskan ternyata menyusui yang sempurna 2 tahun gitu ya. Itu di Islam sudah ngomong jauh-jauh hari, tapi PBB lah. Nah, kemudian mulai digulirkan namanya ASI eksklusif 6 bulan gitu. Nah, kemudian pokoknya intinya sampai dibuatkan komunitas apa komunitas ayah ASI apa itu? Gak sebenarnya Pak, tadi saya katakan begini nih, gak perlu kalau muslim itu jalan di atas syariat Allah itu saja gitu. Memang ini tugas, laki ini tugasnya, perempuan di sini tugasnya gitu. Kita ini sempat di bos komunitas apa gitu kan, ini memang syariat biasa kan, memang syariat gitu. Kalau syariat menyusui 2 tahun, apa tugas suaminya? Tugas suami nyari uang, nyari untuk bisa memberikan rezeki dan pakaian, kan itu jelas. Jadi itu syariat. Nah, jadi menyusui, saya katakan, Quran tidak bicara ASI, tapi Quran bicara menyusui. Karena kita suka merasa gitu bahwa ASI 2 tahun versi iklannya PBB dan dunia kesehatan hari ini itu kita pikir sudah sesuai saat. Belum man. ASI 2 tahun itu belum sesuai Islam. Kenapa? Karena bisa saja ibunya meras susunya taruh di kulkas, nanti waktunya minum telepon pembantu, mbak itu tolong diangkatin, Oke, nah kiri kasih ke dede. Itu ASI, air susu ibu, betul kan? Tidak salah. Dan Quran tidak bicara ASI, Pak. Tapi Quran bicaranya yurdi'na itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu punya makna kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang yang menunjukkan aktivitas rutin begitu. Dan itu fi'il itu kata kerja. Kata kerjanya menyusui. Hin, anaknya taruh sini. Dan ternyata kan kemudian diakui. Diakui bahwa menyusui anak itu Masya Allah, menyusukan itu ternyata begitu bayi menyedot susu ibunya langsung, itu ternyata manfaatnya luar biasa, baik bagi si bayi ataupun buat ibunya. Bahkan di penelitian itu bahkan manfaat buat bapaknya. Di penelitian apa? Masya Allah itu. Di penelitian artinya bahwa semangat masyarakat Islam tinggi. Jangan mudah terkecoh oleh hari ini. Ya, nah, karena tiga hal inilah, menurut ulama inilah yang membuat wanita diangkat tiga lebih tinggi dari laki-laki. Hamil, melahirkan, menyusui 2 tahun. Berarti ini kalau ditotalkan, kalau bahasa Quran paling cepat 30 bulan tadi. Itu paling cepat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil sampai nyampe susuan 30 bulan namanya. Loh kok cuma 30 bulan? Kok cuma 30 bulan? 30 bulan itu kan cuma 2 tahun. Kalau nyusunya 2 tahun, masa hamilnya cuma 6 bulan? Kan 24 bulan, 30 bulan kan tinggal sisa 6. Itulah Bapak Ibu. Jadi Quran itu memberikan sentuhan luar biasa. Karenanya para ulama fikih sepakat usia minimal kandungan itu 6 bulan. Itu belum ada penelitian, ulama sudah ngomong itu ya, nggak perlu. Hari ini ternyata saya pernah tanya juga, 6 bulan itu janin sudah jadi apa, disebutkan gini. Walaupun nanti disebutnya lahirnya prematur, saya cuma tanya, mungkin nggak selamat dia? Oh iya, karena sudah sempurna penciptaan di 6 bulan. Quran ini cuma ingin berikan sentuhan angka itu. Karena nanti di hukum fikih ini bermanfaat. Manfaat, ya. Karena nanti begitu ini, karena ini pernah kejadian ya. Di zaman sahabat ini pernah kejadian. Masa itu kan menganal teknologinya tidak seperti hari ini. Di zaman sahabat kejadian ya. Bahwa ada suami istri itu kan begitu nikah baru 6 bulan sudah melahirkan. Kalau biasanya lebih dari itu dan 6 bulan melahirkan, apa enggak curiga? Betul kan? Kan curiga loh. Ini berarti kecurigaan menuduh zina itu berat. Tapi ketika clear, tidak ada masalah, maka jelas kan? Karena Quran mengatakan 6 bulan. Mungkin karena kalau dikurangi menyusui 2 tahun sempurna, 24 bulan, sisanya tinggal 6 bulan. Thalatsuna syahra. Bayangkan thalatsuna syahra, 30 bulan itu seorang ibu berjuang itu bulan minimal. Nah, kalau dari sini kita juga jadi bisa begini. Oh, ternyata hamil bisa kurang bulannya, tapi menyusui jangan kurang bulannya. Bisa lihat? Menyusui jangan kurang bulannya. Subhanallah, itu yang begini jangan diabaikan. Nah, jadi hamil sampai menyusui. Kalau yang sempurna, saya nggak tahu berapa pasnya. Ya. Di Indonesia ini kan kaidahnya 9 bulan 10 hari, betul? Betul, 9 bulan 10 hari. Kaidahnya, ya. Saya nggak tahu itu kaidah baku atau nggak baku. Saya dengar nggak kaidah, bukan kaidah baku di kedokteran. Jadi, ya. Saya juga punya anak juga terlambat lahirnya biasa aja. Iya, dia terlambat 2 minggu, ya. Itu kalau itu dokteran tuh dimarahi. Ah ini cuma nggak biarin aja sih. Terus. Iya biarin aja sih. Memang kenapa terlambat? Belum 2 tahun biarin aja. Lain kandungan 2 tahun juga lah apa? Kenapa? Saya ngomong ya serius bercanda. Tapi saya bilang kenapa? Di dalam sejarah itu gitu, mah. Orang-orang besar itu ada yang lahirnya emang 2 tahun di kandungan bundanya, betul kan? Makanya saya bercanda, adalah belum 2 tahun kirin aja. Mungkin lama di kandungan keluar jadi ulama, gak masalah. Iya. Iya tuh. Saya ngomong gitu dulu sama, kan ini memberikan pelajaran, saling memberikan ilmu, ya kan? Saya berikan ilmu lah ke Bu Dokter. Ya gini aja Bu Dokter, diperiksa aja. Udah 2 minggu loh Ustaz Budi. Ya diperiksa aja, diperiksa. Kalau istrinya sehat-sehat saja, menurut ilmu kedokteran, anaknya juga sehat-sehat saja, ya biarin. Kalau tidak, mari kita bicara lagi. Kita periksa. Selesai kan? Gimana dok? Bagus semua Pak. Ya sudah, biarin aja. Bismillah, nanti waktunya keluar-keluar dia dong. Biarin aja. Gitu. Itu suami namanya baru. Itu maksud saya. Paham ya? Itu kowam namanya. Itu kowam. Ar-rijalu kowamun ala nisa. Itu kowam. Jika kita ngomong ke istri. Juga mudah. Istri saya juga orang kebidanan. Ya. Itu bicara. Sudah. Sekiranya. Ada masalah. Nah, jadi. Ini Bapak Ibu. Ada. Baik. Saya baru ngomongin hamil itu enggak tadi nih. Tapi ini harus menjadi perhatian besar di kita untuk mari kita ubah. Kalau tidak berubah cara berpikir orang kita pun mindset hari ini. Nanti kalau sudah terlanjur memutus tali mata rantai itu loh yang sulit karena kebiasaan hari ini itu bicara tentang hamil, bicara menyusui, bicara melahirkan, menyusui itu sudah banyak bergesernya. Apalagi tema hamil ya, saya sering katakan orang hamil anaknya banyak komentari sama orang, dikit-dikit hamil komentari sama orang ya. Jadi cara kita memandang sebuah kemuliaan itu mari kita kembalikan gitu. Dan itu mari kita ajarkan di putri-putri kita baik adan sesuai dengan mati Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa kembali. Saya ingin mengapa memulai dari pembahasan tentang ini karena tadi kalau wanita itu dianggap 3 kali lebih mulia daripada laki-laki pada bab di hadapan anaknya sebagai bunda dan ayah, maka ternyata ulama memberikan jawaban 3 kali itu untuk sebagai ulama. Karena itu berarti kan ini loh yang membuat seorang wanita dimuliakan tinggi sekali oleh anak-anaknya. Makanya 3 ini harus dikembalikan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Hamil itu seperti apa? Dan lain sendiri melahirkan itu kayak apa? Melahirkan. Di Quran juga bicara bahwa semuanya hamil bicara, melahirkan bicara, menyusui juga Quran bicara. Betul. Tiga-tiganya ada kisah wanita hamil ada, kisah wanita melahirkan ada, kisah wanita menyusui ada. Tahu 3-3-nya? Kalau itu tahu 3-3-nya. Kisah hamil kan ada beberapa. Ternyata betul ya, kisah hamil ada beberapa. Dan itu semua ada pelajarannya. Bicara istrinya Imran, bicara hamil. Bicara Maryam juga hamil. Baik. Kemudian nanti berita kabar gembira tentang kehamilan istri Zakaria. Juga istri Nabi Ibrahim. Di setiap kehamilan ini Quran dengan kalam dengan mukjizat penjelasannya kita bisa mengalami detail sekali. Harus belajar itu. Ya. Melahirkan juga demikian. Melahirkan seperti yang Allah gambarkan tentang detik-detik melahirkannya Maryam. Maryam mau melahirkan itu detil bahasanya tentang bagaimana detik-detik melahirkannya dengan bagaimana Quran bersikap terhadap Maryam yang ketika mau melahirkan dalam keadaan sedih. Itu Quran menghiburnya dengan berbagai macam hal, menyampaikan bahwa Allah menghibur Maryam dengan beberapa hal ya, dan seterusnya sampai melahirkan. Menyusui kan juga demikian. Siapa di antara kisah yang tahu Yusuf di Quran? Ibunya Musa. Ibunya Nabi Musa. Ketika Musa dilarung di Sungai Nil itu kan kemudian nanti sampai dikembalikan ibunya, sedih sekali seterusnya sampai ini Allah kembalikan untuk ibunya bisa menyusui langsung. Memang menyusui itu juga cukup menarik, cukup detail. Artinya mari kita kembalikan itu, kita kembalikan bagaimana Quran, bagaimana hadis Nabi SAW, kemudian bagaimana contoh dari para muslimah, para wanita di zaman terbaik. Nah, kalau pondasi ini sudah kembali dengan baik, berarti wanita sudah menggenggam tiga kemuliaan. Nah, gitu. Ini modal muda, modal penting untuk nanti bicara pendidikan. Jadi pondasi ini, karena pondasi kita masalah, ditancepin berbagai teori pendidikan suka-suka nggak jalan. Makanya ini pondasi mari kita perbaiki, ya. Kita perbaiki bagi yang belum terlanjur. Yang sudah terlanjur ya istighfar yang banyak ya. Yang belum terlanjur ya harus diperbaiki. Dijaga betul supaya tidak salah. Yang terlanjur pun sebenarnya bisa, caranya punya anak lagi. Begitu tahu ilmunya kan, mari kita bedakan anak yang lahir tanpa ilmu dengan anak yang lahir pakai ilmu. Nah, itu. Boleh dicoba. Ya, di sini pulang suami istri diskusi. Kita nambah lagi yuk. Ya, gitu. Supaya jelas nih, ilmunya jelas ya. Belajar dulu tapi biar enggak salah. Bagaimana Quran, bagaimana hadis Nabi, bagaimana salafus saleh para wanita dulu. Harusnya kita tapi cara tentang masalah pendidikan, tugas ibu apa dan seterusnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya juga dengan salafus saleh dahulu. Saya berikan umpamanya beberapa aktivitasnya. Para wanita muslimah yang luar biasa. Ada seorang perawi hadis namanya Muhammad bin Ibrahim At-Tirmidzi. Perawi hadis yang satu ini, Bapak Ibu, itu alihi madar riwayat hadis innamal a'malu binniyat. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu pusaran riwayatnya di beliau. Di pusaran riwayat itu di beliau. Walaupun nanti bercabang itu di pusarannya di beliau. Jadi ini masya Allah, artinya setiap ini kan ilmu innamal a'malu binniyat ini kan hadis terkenal ya. Kita boleh tidak hafal hadis lain tapi hadis ini kita hafal. Innamal a'malu binniyat, masya Allah. Anu kebayang nggak pahala besarnya orang yang disitulah pusarannya riwayat. Dia ini cerita tentang ibunya. Di antara ceritanya gini, ibu saya itu kanat ummi tahabud darahim di talabin. Ibu saya itu membeli uang beberapa dirham, dirham itu kan uang perak ya. Memberikan uang dirham untuk menuntut ilmu. Jadi kalau artinya kalau belajar gitu, kalau dulu waktu saya kecil belajar gitu ya, itu ibu itu suka memotivasi dengan ngasih beberapa dirham. Itu bundanya. Jadi memotivasi anak-anaknya. Jadi boleh memang memberikan untuk motivasi dengan memberikan balasannya berupa uang, berupa itu saya boleh. Cuma Bapak Ibu juga tidak boleh itu dijadikan sebagai satu-satunya cara. Karena kalau itu hanya itu yang dilakukan, nanti yang terjadi anak-anak sebenarnya bergerak faktornya hanya karena uang, karena diberikan barang apa dan seterusnya. Makanya, tapi itu sekali waktu menarik untuk anak-anak juga menarik. Nah itu jadinya ya seperti tadi Muhammad Ibrahim At-Taimi yang kita tahu beliau salah satu perawi hadis yang ada dalam Sahih Bukhari juga tentang diantaranya tentang hadis mengalami beliau. Nah. Kalau bicara tentang masalah peran wanita, sebenarnya sebelum bicara tentang teori tadi seperti memberikan uang, motivasi anak-anaknya, menguatkan anak-anaknya, menasihati anak-anaknya, Dulu ada wanita namanya Amrah, ini muridnya Aisyah dan sebagainya. Dia ini punya anak, Amrah ini punya anak. Itu salah satu nasihatnya tentang bagaimana milik pergaulan. Bundanya ngasih nasihat, tentang milih majlis atau kumpul-kumpul, milih komunitas lah hari ini, kumpul-kumpul sama siapa. Karena kamu di komunitasmu itu pilihannya adalah kamu bisa melakukan kebaikan atau kamu membantu kemungkaran. Masalah apa? Ibu yang mendialogkan ini. Nah tapi itu sebelum bicara tentang peran-peran itu, memang para wanita memang harus memposisikan diri dulu yang benar posisinya. Cara pandang kita bahwa wanita itu hebatnya di luar rumahnya itu harus dibenahi dulu. Selama itu belum dibenahi, nanti tetap aja kita akan terpentok dengan banyak sekali masalah yang susah diselesaikan. Saya kasih contoh. Saya ditanya di forum ini tentang bagaimana Ustaz kalau satu rumah tangga ayahnya kerjanya jauh, jarang ketemu anaknya, apa yang harus dilakukan? Bayangan saya simpel aja, gampang. Jawabnya gampang karena memang kaidah di Quran ada, di hadis ada jelas, di dalam contoh salafus saleh ada. Tapi ternyata pertanyaan enggak berhenti. Terus begini Ustaz, ibunya juga enggak di rumah. Nah, lah ini repot saya jawabnya. Saya bilang kemana ibunya? Ibunya kerja saat berangkat pagi pulang sore, bapaknya jauh jarang ketemu, ibunya pun tidak di rumah. Saya bilang lah kalau ini saya bingung jawabnya. Tadi saya sudah siap-siap jawabannya, memang sudah memang ada. Karena Quran menyampaikan tentang kisah Ibrahim kan? Ibrahim dengan Hajar di lembah Mekah meletakkan Hajar dan Ismail di surat Ibrahim itu, di surat Al-Baqarah. Begitu diletakkan kan Ibrahim pulang, pergi balik ke negeri Syam. Betul kan? Berarti artinya ada contohnya, ada potretnya. Bagaimana caranya mendidik anak, bapaknya jauh dari anaknya, jarang ketemu. Tapi ibunya ada bersama anaknya. Lah ibunya nggak ada pula. Saya bilang, saya bingung nih gimana cara jawabnya. Ya pilihan saya cuma satu, ibunya suruh pulang. Apa pilihan saya? Kalau ibunya tidak mau pulang, ya sudah, Anda harus siap nanggung resikonya. Anda dengan hasil anak itu nanti tidak terlalu nyaman hasilnya anak. Ya udah, mudah-mudahan kalau enggak kasih aja ke orang lain kan. Anak itu kasih ke orang lain yang memang bisa mendidik anak dengan baik. Udah ada pilihan lain sudah. Kalau ibunya tidak ada, makanya harus diselesaikan dulu tentang cara pandang yang benar seorang wanita dengan posisinya di rumah. Itu selesaikan dulu. Dan itu PR gak gampang loh hari ini. Begitu nanti sudah terjebak dalam arus gitu tuh, itu nanti akan ada dilema-dilema yang rumit kayak begini. Makanya mari kita putus mata rantai itu. Baik, ajari putri-putri kita. Saya sering katakan gini, silakan Pak Bu, didik putri-putri Anda sampai setinggi-tingginya ilmu, tapi sampaikan ke dia tempat paling mulia di rumah. Nanti di rumah suami itu tempat paling mulia. Begitu. Itu harus diajarkan di anak-anak. Terus disuntikkan ke anak-anak ini supaya terbentuk, oh ini yang mulia. Jadi mudah sekali buat perempuan untuk mengorbankan aktivitas luarnya demi anaknya di rumah. Karena kan lihat hadis Nabi, semua kita juga hafal hadisnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Al imam ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatih. Ya kan? Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatih. Lihat, dan wanita itu punya tanggung jawab di rumah suaminya. Kalimat rumah suami itu pelajarannya banyak kalimatnya. Di rumah suaminya gitu. Ini juga ada PR. Kalau bisa, kalau nikah suami istri berarti kan seperti ada sinyal anjuran Nabi tinggalnya di rumah suaminya. Begitu bunyi hadisnya kan? Wal mar'atu mas'ulatun 'an baiti zaujiha. Rumah suaminya. Sini. Iya, jauh lebih. Ini tentu keadaan-keadaan tertentu ya. Kadang-kadang ada keadaan-keadaan yang besar, orang tua yang mungkin sendiri sudah tua, nggak ada yang urus mungkin ya, lain cerita. Tapi kalau dalam keadaan normal-normal, masya Allah, antum tinggal di rumah sang suami ya, walaupun mungkin kontrak dengan rumah yang tidak terlalu besar, jauh lebih mulia itu. Ya. Jauh lebih mulia. Yang begitu itu juga harus diajarkan kisah ini. Nah, ternyata wanita punya tanggung jawab di rumah suaminya. Jadi apa yang dimaksud? Jadi di antara tanggung jawab wanita ternyata mengurusi rumah suaminya. Tentu rumah suami itu masalah kebersihan, kerapian, keindahan, ya kan? Nah, berarti kan kalau sudah demikian, apa gunanya seorang perempuan sekolahnya tinggi sekali, rumahnya berantakan. Dia tidak tahu tugas mana yang lebih utama dalam kehidupan seorang. Ini saya sebut tadi, yuk diposisikan, yuk kita balik ke posisinya kita dulu masing-masing. Karena kalau kita belum kembali ke posisi kita masing-masing, nanti kita akan, kalau bahasa kita, overlapping hari ini. Ini tumpang tindih lah, ini kesini, ini kesini. Ya, perusahaan mana yang mau berhasil kalau begitu caranya? Ya, kalau perusahaan tumpang tindih pekerjaan ya kan, lu bayangin aja, pak manajer ngerjain pekerjaannya OB, satpam ngerjain pekerjaannya manajer, berantakan perusahaan. Overlapping semua tumpang tindih. Yuk balik sekarang, SOP-nya mana? Jelas ya kan bahasa itu, bahasa perusahaannya. Jelas nih. Sekarang tugasnya suami di sini posisinya, perjelasin posisinya, istri di sini posisinya. Seorang ibu posisinya mudah, jelas. Wanita itu tempat paling utamanya di rumahnya. Baik. Wanita boleh kok keluar rumah, boleh. Punya penghasilan, boleh. Islam gak pernah melarang. Bahkan ada sinyal-sinyal yang malah luar biasa di Quran. Kalau perempuan itu juga dianjurkan untuk bersedekah. Lah sedekah uang siapa kalau dia gak punya penghasilan? Gitu kan? Kalau uang suami dia sedekah harus izin suami kok. Dia gak bisa leluasa. Kalau mau leluasa uang dia sendiri. Jadi Islam tidak pernah melarang. Dan contoh tertingginya Ummahatul Mukminin. Langsung istri-istri Nabi SAW. Sebagian istri Nabi punya penghasilan besar. Di antaranya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Itu penghasilannya besar. Sampai Aisyah mengatakan Zainab itu wanita yang terampil tangannya sehingga punya penghasilan banyak dan sedekahnya banyak. Itu kalimat Aisyah tentang Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Jadi Islam tidak melarang. Sama sekali tidak melarang wanita punya penghasilan. Bahkan besar sekalipun. Tapi tadi dia tahu dulu mana yang prioritas dalam hidupnya, gitu. Nah, prioritas ini lah. Ini fikih prioritas ini yang mahal. Harus tahu dulu. Nah, begitu maka begitu dia boleh keluar, dia boleh punya penghasilan. Penghasilan kan juga nggak mesti keluar rumah. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Karena memang ada aktivitas, ada tugas-tugas yang memang itu nilai perempuan. Berarti kerjakan memang harus perempuan. Gak mungkin laki-laki. Berarti kan harus disikapi yang begitu itu. Ya. Nah, dengan demikian nanti kalau dia tahu mana yang prioritas, kalau berbenturan kepentingan, dia tahu mana yang harus dikorbankan, gitu. Dia tahu mana harus dikorbankan. Dan sampai salah mengorbankannya. Nah, kekacauan sistem zaman hari ini sebenarnya mereka sudah mencari konsepnya. Antum gak usah ikut-ikutan nyari, mau ada di dunia. Biar mereka aja nyari, gak akan kemana-mana mereka. Anjuran untuk sekarang perempuan mulai memperhatikan rumahnya, anak-anaknya, wah itu sudah di negara-negara muslim itu sudah. Sudah kembali begitu. Biar aja, mereka biarin aja ya. Nah, sodorin aja. Antum gak usah ikut-ikutan sibuk nyari. Ya, karena Islam punya itu. Baik. Nah, yang begini, mari kita tanamkan ini di generasi kita, di anak-anak kita. Ini kalau kita bahas tentang perempuan, berarti di putri-putri kita, ajari seperti ini. Diajarkan konsep perempuan itu seperti apa, ya kan? Nanti mereka harus punya life skill. Tadi saya katakan bahkan punya penghasilan, biasa. Ya, dari itu bisa punya panduan juga. Baru. Nanti kalau tiga kemuliaan sudah diraih, dia tahu prioritas. Dia tahu posisinya di mana, dia tahu tugasnya apa. Nanti namanya didik anak. Mendidik anak dengan semua teori yang kelihatan rumit, insya Allah gak rumit. Karena dia sudah punya modal. Kalau ibarat kerja itu modalnya sudah besar sekali. Jadi insya Allah tidak akan sulit. Kesulitan kita hari ini adalah modal kita kecil, serba cekak mepet gitu. Itu susah. Ya, mari kita ambil dulu modal besar ini. Ya, tadi beberapa poin yang disampaikan tadi. Dengan itu mudah-mudahan bisa baru kita bicara tentang masalah konsep hidupnya kayak apa, tugas perempuan di mana, bagaimana ceritanya dan seterusnya. Kalau bisa saya ingin itu, mudah-mudahan masih kita bisa sampaikan pada waktu kita. Masih ada beberapa menit katanya, kalau mau disampaikan satu atau dua yang mau disaringkan saya misalkan. Saya nggak tahu lebih dulu jawab ya, kurang baca. Ada atau tidak itu? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Kita akhiri, kita melaksanakan sholat isya. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.